Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka berkata, sesungguhnya kami justru berbuat ya islah. Kami tujuannya kok cuma mau mendamaikan aja antara ahli kitab dengan kaum muslimin. Jadi orang-orang munafik itu, Pak, ya mukanya dua. Satu wajah kepada kaum muslimin, satu wajah kepada orang-orang Yahudi. Nah, ketika dikatakan kepada mereka, kalian jangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan menjadikan orang-orang Yahudi sebagai ya, teman-teman akrab kalian. Apa kata mereka? Tujuan kami baik kok. Kami justru ingin mendamaikan, ingin berbuat islah. Iya, kami ingin supaya kaum muslimin sama Yahudi ini bersatu. Masya Allah. Ini ya misi orang-orang munafik di zaman tersebut, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya kata mereka, kami hanya ingin mendamaikan saja. Sementara subhanallah, bagaimana akan bisa bersatu, Pak? Dua keyakinan yang tidak mungkin bisa disatukan. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Yahudi, kita sudah mengetahui bagaimana sejarah mereka. Mereka membunuhi para nabi. Mereka itu orang-orang yang kufur nikmat. Maka bagaimana Yahudi dengan kaum muslimin akan dipersatukan? Gak mungkin. Makanya orang-orang munafik ini karena hatinya terbalik, mereka mengira dah dengan dua wajah itu, wajah kepada kaum muslimin, wajah kepada Yahudi, mereka menganggap wah mereka kami sedang berbuat islah gitu loh, kami sedang mendamaikan. Maka Allah berfirman, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itu dengan berbuat seperti itu justru mereka apa? Berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Kata Ibnu Jarir, fa ahlun nifaq mufsiduna fil ardi bi ma'siyatihim fiha rabbahum. Orang-orang munafik itu hakikatnya berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara memaksiati Allah. Wa rukubihim fiha ma nahahum an rukubihi. Mereka justru melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Allah melarang ya seorang mukmin mengambil teman dekat pemimpin yang non muslim. Larangannya malah dilanggar. Iya. Melanggar larangan Allah itu pasti kerusakan, Pak. Pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi. وَشَكِّمْ فِي دِينِهِ الَّذِي لَا يُقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ عَمَلٌ إِلَّا بِالتَّصْدِقِ بِهِ وَالْإِيقَانِ بِحَقِقَتِهِ. Sudah begitu mereka ragu kepada agama Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan mereka mendustakan kaum mukminin. Ya. Subhanallah. Itulah kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Fadzalika ifsadul munafiqina fil ard wa hum yahsabuna annahum bifi'lihim hadza muslihuna fiha. Itulah perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik, kata Ibnu Jarir. Tapi mereka mengira, ya, dengan perbuatan mereka itu justru mereka sedang berbuat baik, katanya. Nah, inilah Pak, kalau dalam surat Al-Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi itu, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan, maukah aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling merugi amalnya itu? Siapa itu? Yaitu orang-orang yang tersesat usahanya di dunia, tapi mereka merasa mereka telah berbuat kebaikan. Iya. Sesat amalnya, tapi merasa ini baik kok, ini bagus kok. Ini akibat kenapa, Pak? Kok bisa seperti itu, ya? Dan Allah mengatakan ini orang yang paling merugi amalnya, Pak. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang yang tersesat usahanya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka merasa mereka itu telah berbuat baik sebaik-baiknya. Kenapa coba? Karena mereka memandang baik hanya dengan akal semata. Mereka itu tidak pernah memandang baik dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Mereka menganggap yang menurut perasaan mereka baik, ini kan baik. Mereka tidak mau, ya, untuk mengembalikan pandangan baik itu kepada Allah dan Rasulnya. Padahal kan yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik, ya akhi. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Maka akhi, jangan sekali-kali kita menganggap baik itu menurut pandangan kita. Oh, ini kan baik, ini kan baik. Tak dulu, kamu bilang baik itu ada dalilnya enggak? Iya. Banyak di antara kita memandang baik itu sebatas dengan akalnya aja udah. Ditanya, menurut kamu itu baik? Iya. Dalilnya? Ya sebenarnya saya. Tak dulu. Iya, antum itu ilmunya itu sangat sedikit, akhi. Kita itu manusia, sehebat apapun, diberikan oleh Allah ilmu cuma sedikit. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak kalah diberikan ilmu kecuali sedikit saja, kata Allah. Nah, ya. Nabi Khidir pernah berkata kepada Nabi Musa, waktu itu Nabi Khidir dan Nabi Musa naik kapal perahu. Lalu kemudian datanglah burung. Lalu burung itu mematuk air. Apa kata Khidir, hai Musa? Tidaklah ilmu kita dan ilmu saya dan ilmu kamu dibandingkan dengan ilmu Allah kecuali seperti burung yang mematuk ke laut itu. Seperti itulah ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat luas sekali. Sementara kita ini ilmunya sangat sedikit sekali. Bagaimana kita hendak memandang baik sementara Allah dan Rasulnya tidak pernah memandang itu baik? Makanya kesalahan yang paling besar, Pak, adalah seseorang memandang baik sesuatu dengan sebatas pendapatnya saja. Sebatas dengan akalnya saja sudah. Makanya akhirnya seperti halnya orang munafik nih. Orang munafik ketika dikatakan, kamu jangan berbuat kerusakan, kata mereka, enggak, kami justru sedang berbuat kebaikan. Kami sedang berbuat islah. Jadi yang menurut mereka aja udah. Di zaman sekarang ya, banyak sekali yang seperti ini ya. Iya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim bagaimana? Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, biasakan kita memandang baik ataupun buruk dengan pandangan Allah dan Rasulnya. Kamu katakan baik, ya karena ada dalilnya nih dari Al-Quran dan Hadis ada. Kamu bilang buruk, ya karena ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis ada kok jelas. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka lah justru yang berbuat kerusakan. Kata Ibnu Katsir, fa inna minal fasadi fil ardi ittikhadul mu'minina al kafirina awliya. Sesungguhnya termasuk kerusakan di muka bumi, yaitu kaum mukminin mengambil orang-orang kafir sebagai aulia. Sebagai apa? Aulia. Apa itu aulia? Jamak wali. Wali itu artinya teman dekat. Wali juga mempunyai makna apa? Penolong. Wali juga mempunyai makna pemimpin. Dari kata-kata wali, wala. Wala itu artinya loyalitas. Iya. Maka segala sesuatu yang sifatnya pemberian loyalitas, baik dia seorang teman atau pembela, penolong atau pemimpin, kita tidak boleh mengambilnya. Kata Ibnu Katsir, ya termasuk kerusakan di muka bumi adalah kaum mukminin, ya, mengambil aulia dari selain muslim. Salah besar ya. Kata Ibnu Katsir itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Sesungguhnya orang-orang kafir itu wali untuk mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lain. "Illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika kalian melakukan perbuatan, artinya kalian memberikan loyalitas kepada mereka, pasti akan muncul fitnah di muka bumi ini dan akan muncul kerusakan yang besar di muka bumi. Masya Allah. Faqata Allah al-muwalat bainal mu'minina wal kafirin. Maka Allah pun memutuskan, ya, tidak boleh seorang mukmin memberikan loyalitas kepada, ya, non-muslim. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir sebagai aulia selain kaum mukminin. Apakah kamu ingin untuk menjadikan bagi Allah atas kalian kekuasaan yang nyata? Artinya kalau kamu mengambil orang-orang kafir sebagai wali-wali itu, kalian akan dikuasai oleh mereka dan akhirnya kalian akan dihinakan. Walaupun dengan 1000 janji yang mentereng. Jangan terpengaruh ya akhi. Iya. Lu lihat di Gunung Kidul. Ada satu desa tadinya Pak 99% muslim. Datang misionaris bawa apa Pak? Bawa bantuan, bawa Indomie, menjanjikan kenikmatan hidup. Akhirnya apa Pak? Sekarang sudah berubah 99% bukan muslim lagi. Kenapa? Karena kaum muslimin di sana teriming-iming oleh janji-janji. Akhirnya demi itu mereka mau menukar akidah mereka. Makanya orang yang mengatakan gak apa-apa dipimpin oleh non-muslim, isi yang penting kan dia gak korupsi, dia nanti memberikan benjamin begini, itu ya orang-orang yang seperti inilah Pak, jiwa-jiwa orang-orang yang bakalan kesana-senanya mengganti agamanya Pak. Bakalan, kenapa? Sebab ia sudah teriming-imingi dan gak percaya sama Al-Quran. Al-Quran sudah tegas mengatakan apa? Al-Quran mengatakan bahwa Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sama kamu. Tidak pernah. Sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah yang mengatakan begitu. Ya kita lebih percaya sama Al-Quran dong. Iya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Fal munafik, orang munafik kata beliau. Lamma kana zahiruhul iman ishtabaha amruhu 'alal mu'minin. Orang munafik itu, Pak, lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang munafik itu istilahnya menggunting dalam lipatan, musuh di dalam selimut. Dan yang namanya kejahatan semakin tersembunyi itu semakin apa? Semakin besar, Pak. Semakin berat, semakin bahaya. Maka kata beliau, orang munafik itu memperlihatkan iman di hadapan kaum mukminin. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa. Maka annal fasada min jihatil munafik hasilun. Liannahu walladhi gharral mu'minin biqawlihi alladhi la haqiqata lahu. Wawalal kafirina alal mu'minin. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan orang-orang munafik itu lebih berat. Kenapa? Karena ia berhasil menipu kaum mu'minin. Kalau ada pendeta datang ke masjid ceramah, saya yakin gak bakalan didengar, Pak. Tapi kalau orang munafik pakai sorban 2 meter, bahasa Arabnya fasih, bawa Quran hadis, banyak orang tertipu, Pak. Benar. Makanya kan Abdullah bin Saba pura-pura masuk Islam dulu untuk menghancurkan Islam tuh di zaman Uthman bin Affan. Pura-pura masuk Islam, memperlihatkan apa? Hah? Ibadah, ketakwaan, sehingga tertipulah orang-orang Muslim. Oh, ini kan orang bertakwa. Wah, ini Masya Allah. Ya. Makanya kata Rasulullah, inna mimma akhsha alaikum munafiqun alimul lisan. Sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian diantaranya apa? Orang munafik tapi alimul lisan. Lisannya itu pandai berbicara. Retorikanya jago, Pak. Kalau ngomong itu orang kayak tersihir. Kata Rasulullah, itu yang aku khawatirkan. Kenapa? Ya karena akibatnya banyak, Pak. Orang-orang Islam yang ilmunya dangkal terpengaruh. Makanya subhanallah, kerusakan orang munafik itu lebih berat, Pak, dibandingkan dengan kerusakan apa? Ya, orang-orang kafirin. Kalau orang kafir jelas sudah, semua orang Islam tahu ini orang kafir, dah kelas, enggak bakal didengar. Tapi kalau orang munafik, bajunya Islam masalahnya. Iya. Makanya ya akhwat Islam, ya hati-hati. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Ala innahum humul mufsidun." Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Loh, kenapa kok tidak merasa? Karena hatinya terbalik. Karena hatinya sudah tertutup dengan apa? Kegelapan maksiat. Karena hatinya ya akhwat Islam, ya, sudah tidak bisa melihat yang ma'ruf dengan sesuatu yang ma'ruf. Memang demikian, Pak. Kalau hati manusia itu sudah gelap gulita dengan maksiat, ya, apalagi kalau bukan hanya maksiat yang memenuhi hatinya, tapi syubhat. Wah, ngeri, Pak. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya nanti di akhir zaman fitanun kaqita'il lail al-mudlim. Fitnah-fitnah yang bagaikan malam yang sangat gelap gulita, kata Rasulullah. Yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di waktu pagi seseorang masih mukmin, di waktu sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di waktu sore masih mukmin, di waktu pagi sudah kafir. Kenapa? Kata para ulama, karena saking kuatnya syubhat dan lemahnya ilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan hadis tersebut, beliau berkata apa? Maksudnya, di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Kenapa seperti itu? Syubhat. Syubhat pemikiran itu lebih berat, Pak. Maka kalau orang sudahlah ilmunya dangkal, syahwatnya kuat, syubhatnya merajalela. Wah, udah. Susah sekali, Pak, kalau orang seperti ini, Pak. Susah untuk melihat kebenaran. Susah sekali. Bahkan, ya, dia akan melakukan kebaikan, keburukan, dianggap itu baik. Sehingga dia tidak merasa kalau ia berbuat keburukan. Ya, kalau orang berbuat keburukan dan dia merasa berbuat keburukan, insyaallah taubat, Pak. Saya yakin. Ya. Tapi kalau orang berbuat keburukan nganggap itu kebaikan, susah taubatnya, Pak. Susah. Ya. Makanya selama seseorang menganggap itu bukan keburukan, enggak bakalan taubat. Selama seseorang itu menganggap itu baik, enggak mungkin taubat. Masa saya mau taubat, orang itu baik kok. Makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah menganggap baik. Ini kan baik. Nah, inilah ya akhwal Islam. Keadaan orang munafik, mereka karena sudah terbalik hatinya, sudah dipenuhi syubhat, akhirnya mereka berbuat kerusakan, tapi mereka menganggap itu kebaikan. Sehingga mereka berbuat kerusakan dalam keadaan mereka tidak merasakan. Akibat dangkalnya ilmu mereka, dan akibat kuatnya syubhat yang ada di hati mereka itu. Makanya kalau kita tidak ingin seperti itu, kita harus tuntut ilmu. Karena kata Ibnu Qayyim, obatnya syubhat itu ilmu. Kalau kita tidak menuntut ilmu, Pak, kita akan sangat mudah terbawa arus, mudah sekali. Iya. Makanya subhanallah ya ahli Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita ya di zaman sekarang ini yang namanya ilmu sangat sedikit, ulama sedikit, penuntut ilmu juga lemah semangatnya. Sudah begitu disibukkan dengan dunia Facebook, dunia media sosial, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya semakin menjauhkan kita dari ilmu yang hak. Maka dari itulah ya akhi, terus menuntut ilmu. Supaya kita tidak termasuk dalam ayat ini. Melakukan keburukan, melakukan kerusakan dalam keadaan tidak merasa. Lalu Allah berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Apabila dikatakan kepada mereka, itu orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Siapa yang dimaksud dengan manusia di sini, Pak? Hah? Ketika ayat turun ini, siapa yang dimaksud dengan manusia di situ? Ya para sahabat dong, siapa lagi? Ya. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah sebagaimana para sahabat itu beriman. Apa jawabnya orang munafik, Pak? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Lihat, Pak. Ini orang munafik itu sudah enggak bisa melihat kebenaran. Sudah gitu menganggap para sahabat bodoh. Sufaha itu jamak dari safih. Safih itu artinya al-jahil, orang bodoh. Ya, yang tidak bisa mengetahui maslahat untuk dirinya. Itu safih namanya. Ya. Ini orang munafik menuduh para sahabat safih. Sufaha, bodoh. Ada enggak di antara kaum muslimin yang membodohkan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Syiah. Syiah itu mengkafirkan sahabat, Pak. Iya. Makanya Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi berkata, orang Yahudi, orang Nasrani lebih mending dari Syiah dalam satu permasalahan. Kalau orang Yahudi ditanya, siapa generasi kalian yang paling baik? Kata orang Yahudi, sahabat-sahabat Nabi Musa. Kalau dikatakan kepada orang Nasrani, siapa generasi kalian yang paling baik? Kata orang Nasrani, Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa. Tapi kalau orang Rafidah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat. La haula wala quwata illa billah. Nah, kayak orang munafik. Orang munafik ketika dikatakan, beriman kalian sebagaimana manusia itu beriman. Apa kata orang munafik? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Orang yang mengatakan bahwa para sahabat bodoh, berarti ada dalam hatinya kemunafikan, Pak. Iya. Yeah. Para sahabat itu generasi yang dipuji oleh Allah. Dipuji langsung oleh Rasulullah dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman, "Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Dan mereka para sabiqun al-awwalun. Iya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Jelas, tegas di sini. Allah memuji kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka semuanya. Masya Allah. Ya. Bagaimana para sahabat disebut bodoh? Sementara mereka orang-orang yang sangat faqih keilmuannya, dalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya. Para sahabat langsung melihat Al-Qur'an turun. Para sahabat Rasulullah SAW langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Maka akhi, orang yang mengatakan saya enggak mau ikut sahabat, karena sahabat itu, ya, karena kita itu lebih alim dari mereka. La ilaha illallah. Ini mirip nih Pak, ya, perkataannya mirip. Maka orang-orang munafik itu berkata, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Maka Allah mengatakan, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, sesungguhnya merekalah justru yang bodoh. Dengan sikap mereka itu justru itu mereka bodoh. Gak faham tentang kemaslahatan untuk dirinya. Mereka menganggap dengan sikap munafik itu akan manfaat untuk diri mereka sendiri. Mereka menganggap dengan ketika mereka menyembunyikan iman mereka, Allah tidak tahu. Mereka menganggap dengan mereka mengambil orang-orang Yahudi sebagai aulia, itu akan bermanfaat buat mereka. Sama sekali tidak. Mereka itu orang bodoh, gak faham siapa orang-orang Yahudi sebenarnya. Kalau para nabi saja mereka bunuh. Makanya Allah kemudian dalam Al-Baqarah pun membongkar bagaimana sifat orang Yahudi. Supaya mereka tahu tuh orang munafik, ini sifat orang Yahudi. Yang kalian seperti ini yang kalian kagumi toh. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Yakni wa min tamami jahlihim. Annahum la ya'lamuna bihalihim fi dhalalati wal jahl. Dan di antara, kata beliau, kesempurnaan bodohnya mereka, yaitu orang munafik, mereka tidak tahu kalau mereka di atas kesesatan dan kebodohan. Kalau ada orang bodoh, dan merasa dirinya bodoh, mending Pak, dia akan nuntut ilmu insyaallah. Yang susah itu orang bodoh ngerasa dirinya pinter, dinasehatin malah ngasih nasihat, kan lucu Pak. Iya. Maka kata beliau, ini kesempurnaan kebodohan mereka. Wadzalika arda lahum wa ablaq fil ama wal bu'd 'anil huda. Dan ini jelas karena kebutaan mata mereka, hati mereka yang dipenuhi dengan penyakit kemunafikan itu, Pak. Dan mereka juga jauh dari keilmuan yang benar. Akhirnya mereka tidak tahu kalau diri mereka sendiri di atas kebodohan. Iya. Nah, inilah ya, akhi. Makanya di antara sifat orang munafik, Pak, adalah dia tidak tahu kalau dirinya bodoh. Dia tidak merasa kalau dirinya di atas kesesatan. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Dan lebih sibuk memikirkan kebodohan orang lain. Iya. Orang munafik begitu. Mengatakan para sahabat itu bodoh. Mereka menganggap, ya karena pikiran mereka itu menganggap para sahabat bodoh, akhirnya menganggap mereka dirinya apa? Pinter. Makanya di antara perang orang munafik apa? Ya kalau ngelihat kebodohan orang, kesalahan orang, pinter apa? Tapi kalau ngelihat kesalahan diri sendiri, tidak bisa. Hati-hati, akhi, itu termasuk perangai kemunafikan ya, yang harus kita jauhkan. Makanya seorang mukmin itu, Pak, lebih pintar melihat kesalahan dirinya, lebih pintar melihat kebodohan dirinya daripada melihat kebodohan dan kesalahan orang lain. Bahkan di zaman fitnah, Rasulullah SAW menyuruh seperti itu. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah? Idza kunta fi huthalatin minan nas." Bagaimana ya Abdullah sikap kamu kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Iya, qad marijat uhuduhum wa kanu hakada. Mereka sudah tidak bisa dipercayai lagi dalam janjinya. Dan mereka sudah seperti ini, kata Rasulullah, kacau. Bagaimana sikap kamu, ya Abdullah? Kata Abdullah bin Amr, "Kaifa asna'u ya Rasulullah?" Apa yang harus aku lakukan, ya Rasulullah, kalau aku berada di tengah-tengah manusia seperti itu? Kata Rasulullah, "Ilzam baitak. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alaika bi khassati nafsik wa da' anka amral 'awam." Banyak-banyak tinggal di rumah. Ambil yang kamu lihat ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosa dirimu sendiri. Dan jangan kamu hiraukan untuk memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, ternyata kita ketika berada di zaman fitnah, di mana orang-orang sudah tidak bisa dipercaya lagi, Pak, ya, dalam amanah mereka, justru Rasulullah menyuruh kita lebih banyak memikirkan dosa sendiri. Masya Allah ya akhal Islam. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, apa kata mereka? "Kami juga beriman." Nah, orang munafik itu bunglon nih, Pak. Jadi orang munafik itu wajahnya dua. Ya. Termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah itu dzul wajhain, kata Rasulullah SAW. Orang yang punya dua wajah. Ya. Ketika bertemu dengan orang beriman, mereka berkata, "Saya beriman. Saya bersyahadat kok, saya juga sholat, saya zakat, saya puasa." Ikhwatul Islam. Kata Ibnu Katsir, "Ai adharu lahumul iman wal mualah wal musafah, gururan minhum lil mu'minin, wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyatan." Artinya, mereka memperlihatkan keimanan dan loyalitas kepada kaum mukminin untuk menipu mereka. Ya, mirip Pak, kayak orang Rafidhah. Orang Rafidhah itu kalau di hadapan Ahlus Sunnah, oh saya juga cinta Abu Bakar, Umar. Tapi kalau di belakang Ahlus Sunnah, oh mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Itu mereka sebut dengan istilah taqiyah. Tahu enggak Pak taqiyah? Taqiyahnya kayak gitu, kayak orang munafik. Persis sudah. Iya. Nah, orang-orang munafik begitu, mereka berkata apabila bertemu dengan orang yang beriman, apa kata mereka? Kami beriman, kami beriman. Maka Allah berfirman, wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka bersendirian dengan setan-setan mereka, berkumpul lagi dengan setan-setan mereka, siapa itu maksudnya? Pentolan-pentolan mereka dari kalangan Yahudi dan musyrikin dan munafikin juga. Qalu inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami itu hanyalah memperolok orang-orang beriman saja. Iya. Lihat orang munafik, Pak. Jadi mereka di hadapan orang beriman memperlihatkan keimanan itu hanya sebatas ingin menipu saja. Ingin memperolok orang-orang apa? Yang beriman. Mereka mengira dengan perbuatan seperti itu mereka bisa apa? Ya, menipu Allah Subhanahu wa taala. Maka waspadai ya, akhi, ya. Orang-orang yang pura-pura Islam ternyata tujuannya ingin merusak Islam. Ya, hati-hati, akhi. Kemudian Allah berfirman, Allah yastahzi'u bihim. Allah pasti akan membalas perolokan mereka itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan ulur terus mereka waktu agar mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Subhanallah, lihat Pak, ternyata orang munafik itu dibalas oleh Allah dengan cara terus-menerus diberikan kenikmatan. Diulur waktu buat mereka. Ini bahaya loh Pak. Kalau ada orang semakin angot maksiatnya, semakin banyak nikmatnya. Wah, wah, wah. Ya. Ini mengerikan sekali. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya." Kalau kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun ala maksiati, sementara si hamba ini terus-menerus berbuat maksiat, fa innama huwa istidraj, sesungguhnya itu sedang di apa? Diulur oleh Allah. Ya. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan buat mereka. Lihat, ketika mereka meninggalkan peringatan, kata Allah, justru Allah bukakan apa? Pintu-pintu kesenangan. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa gembira dengan pemberian Allah itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong azab menimpa mereka. Fa'idahum mublisun, maka mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa, kata Allah. Nah lihat, Allah Subhanahu wa taala membalas ya orang-orang munafik, perolokan mereka dan tipuan mereka. Dengan cara apa? Allah memberikan apa? Uluran kepada mereka, diulur waktunya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, ajjalalahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia. "Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, amsaka bidzambih hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dalam maksiatnya, tidak diadab di dunia. Dan adabnya sempurna nanti buat dia di hari akhirat. Ini berarti orang yang diinginkan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang munafikin ini ya akhul Islam azani Allah ya. Ya. Ternyata di dunia itu ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih imdad. Ya, wa yumidduhum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berbagai macam fasilitas dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya kenikmatan demi kenikmatan sehingga mereka semakin glamor dalam maksiat mereka. Semakin keras pula adab mereka. Masyaallah, salamat wa alafiyah. Makanya enggak aneh, akhi. Kok orang beriman banyak yang kere-kere ya. Yang susah-susah. Karena yang pertama Allah tidak ingin mereka tertipu dengan dunia. Yang kedua Allah tidak ingin menjadikan surga orang beriman itu hanya di dunia. Ya, karena nikmatnya dunia itu sementara. Dunia itu tidak layak dijadikan surga. Allah inginkan surga mereka nanti di akhirat. Untuk waktu yang sangat panjang dan kekal abadi. Iya. Makanya akhul Islam azakani azani Allah wa iyakum. Umat Islam itu sengaja oleh Allah diberikan apa? Kesusahan demi kesusahan, ujian demi ujian, sengaja. Makanya Rasulullah sabda apa? Ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adzab fid dunya. Mereka tidak diadab di akhirat. Laisa laha adzab fil akhirah. Wa innama adzabuha fid dunya. Umatku itu adabnya cuma di dunia doang. Bagaimana? Bil fitan, dengan berbagai macam ujian. Wazzalazil, dengan berbagai macam guncangan, gempa bumi, malapetaka, wal qatl, dan dibunuh. Iya. Ternyata kasih sayang Allah kepada umat Islam begitu, Pak. Kenapa? Karena Allah enggak ridho hambanya yang bertakwa dikasih surganya di dunia enggak? Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Di antara istihza'nya Allah dan nanti Pak, Allah akan memperolok orang munafik di akhirat juga. Di dunia dikasih, diperolok oleh Allah dengan cara dikasih kenikmatan supaya terus bergelimang dalam kemaksiatan. Ya, kemudian setelah itu Allah azab di dunia juga. Di akhirat Allah perolok juga. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 13. Allah berfirman kata Ibnu Jarir, akhbarallahu ta'ala annahu fa'ilun bihim dzalika yaumal qiyamah. Allah mengabarkan bahwa Allah akan membalas perolokan mereka nanti pada hari kiamat. Itu dalam firman Allah dalam surat Al-Hadid. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu orang-orang munafik dan orang munafik yang laki-laki maupun yang wanita akan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu, tunggu, kami akan mengambil cahaya kalian. Ya, maka akan dikatakan kepada kalian, pergilah kalian, ambil sendiri cahaya kalian itu. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, kelak pada hari kiamat manusia semuanya di tahtal jisr, di bawah jembatan. Dalam keadaan gelap gulita. Lalu kemudian Allah pun memberikan kepada kaum mukminin cahaya sesuai dengan amalan mereka. Ada yang cahayanya bagaikan rembulan. Ada cahayanya yang bagaikan matahari, bintang. Sementara kata Rasulullah, Allah jadikan cahayanya orang munafik di jempolnya. Dan ketika mereka ya sudah merasa senang, tiba-tiba Allah padamkan. Itulah perolokan Allah terhadap orang munafik. Ya. Pada hari kiamat Allah pun perolokan mereka. Allah ejek mereka itu. Ikhwata Islam. Maka Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas perolokan mereka. Allah pun akan membalas makar mereka. Allah berfirman juga wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi makar. Ya. Kalau orang kafir di negeri kita sedang bermakar, kalau kita bertakwa kepada Allah dan tawakal kepada Allah, Allah sebaik-baik pembalas makar. Enggak usah khawatir, asal syaratnya dipenuhi. Yaitu kita bersabar dan bertakwa terus kepada Allah dan sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan yamudduhum. Dari kata madda yamuddu, ya, artinya yumli, memanjangkan waktu buat mereka, mengulur kepada mereka, diulur sama Allah. Ya, makanya jangan aneh Pak, kalau orang munafik, orang kafir kok kaya-kaya di dunia ini, masya Allah, enak-enak hidupnya, senang-senang. Pernah datang Umar kepada Rasulullah, ya, minta izin mau masuk ke kamarnya. Waktu itu Rasulullah SAW bersumpah meninggalkan istri-istrinya selama sebulan. Karena waktu itu Rasulullah merasa kesal sama istri-istrinya. Sehingga terdengar berita bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Terdengarlah ke telinga Umar. Maka Umar pun datanglah ke Rasulullah. Rupanya kamar Rasulullah dijaga pintunya oleh seorang sahabat. Kemudian Umar berkata, tolong sampaikan kepada Rasulullah, Umar ingin bertemu. Disampaikan kemudian dipersilahkan. Kemudian Umar pun masuk ke kamar Rasulullah. Ternyata kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Ya. Kasurnya saja terbuat dari sabut kurma. Yang Rasulullah kalau tidur itu berbekas. Kalau kita mah enak Pak, kasurnya kapuk. Kasurnya string bed. Ya. Gak ada apa-apa di kamar Rasulullah kecuali setengah gandum untuk makannya. Melihat itu Umar menangis. Dan berkata, hai Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang-orang Persia dan Romawi itu? Bagaimana kenikmatan yang mereka rasakan, hai Rasulullah? Mereka diberikan kenikmatan-kenikmatan luar biasa, kekayaan yang luar biasa, hai Rasulullah. Bukankah kita sebagai umat Islam di atas kebenaran, hai Rasulullah? Bukankah mereka di atas kebatilan? Kenapa? Ya, kita sebagai umat Islam pun tidak diberikan seperti mereka. Kata Rasulullah, ya Ibn al-Khattab, atasyuku bihadal amr. Apakah kamu merasa ragu dengan agama ini, hai Ibn al-Khattab? Mereka itu suatu kaum yang dipercepat nikmatnya di dunia. Ya. Makanya ya akhwal Islam, kita jangan tertipu dengan kenikmatan orang-orang kafirin. Karena memang surganya mereka cuma di dunia. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Al-Imran? La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan menipu kamu kebebasan orang kafir pergi sana-sana, sana-sini di dunia ini, Pak. Ya, bersenang-senang. Jangan menipu kamu. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kata Allah. Kemudian tempat mereka akhirnya dalam neraka jahannam. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang yang beriman tuh, ya akhi, ya, Jangan tertipu oleh masya Allah gemerlapnya hidup di dunia, bagaimana hebatnya orang kafir, kesenangan yang menipu semuanya itu. Akhwat Islam, nah inilah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala akibat maksiat-maksiat kita. Nasallallahu alaihi wasallam taul afiyah. Iya. Dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufik. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.